Mitra bisnis, demo anarkis yang berakhir maut terjadi di Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat meninggal di tengah aksi brutal ribuan demonstran yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Ketika Aziz keluar ruang sidang, massa mengejar dan sempat memukulnya. Bahkan mobil yang akan membawa Aziz ke rumah sakit pun dihadang massa. Lalu bagaimana dengan demokrasi kalau kejadiannya seperti ini? Di ujung telepon sudah tersambung dengan pengacara Hendardi. Mas Hendardi, apa komentar Anda? Ini tragis ya dan memalukan sebetulnya. Bukan saja buat Indonesia saya kira, tapi akan dilihat juga di luar negeri bahwa perpolitikan kita tuh penuh dengan tindakan kekerasan semacam itu. Dan seharusnya saya kira aparat kepolisian, terdiri sebagai aparat keamanan itu sudah bisa mengantisipasi hal-hal semacam itu. Kita tahu bahwa daerah seperti Sumatera Utara atau Jawa Timur itu kan daerah-daerah yang bisa dikatakan dalam tanda kutip keras gitu di dalam perpolitikan ya. Nah ini mesti diantisipasi sebetulnya oleh pihak kepolisian ya. Kurangnya antisipasi ini menyebabkan hal-hal semacam itu, pengendalian massa yang kurang. Apapun namanya demokrasi itu, semua harus bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Ya, cara-cara kekerasan semacam itu tidak pernah bisa dibenarkan. Ya, jadi ini bukan saja ironis dan tragis ya, tetapi juga memalukan saya kira. Yang mengatasnamakan demokrasi, Mas. Iya, apalagi untuk mengatasnamakan demokrasi ya. Kalau mereka memperjuangkan demokrasi, meminta satu kabupaten baru atau apalah yang ada kaitannya dengan satu proses demokrasi dan menggunakan cara kekerasan dan ini dibenarkan, ya negara ini bisa dari negara barbar. Bagaimana dengan aturan-aturan tentang demo itu sendiri yang sekarang berlaku? Soal aturan itu sudah terlalu banyak aturan di Indonesia ini. Undang-undang tentang unjuk rasa dan sebagainya kan sudah diinikan lewat Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Problemnya adalah implementasi pengamanan. Saya juga nggak setuju satu pengetatan terhadap demonstrasi. Tapi setiap tindakan kriminal itu ada prosedurnya bagi polisi. Dan polisi, karena dia aparat penegak hukum, diberikan wewenang untuk menggunakan alat-alat kekerasan dan senjata api untuk mencegah atau menghindari hak orang lain dilanggar. Jadi polisi harus bertindak menurut saya di situ. Harus melakukan antisipasi terhadap hal-hal semacam itu. Bukan pengetatan-pengetatan terhadap unjuk rasa. Unjuk rasanya apapun nggak ada yang salah. Menuntut presiden mundur pun nggak ada yang salah. Ya itu nggak boleh dipersalahkan. Yang harus disalahkan adalah tindakan kriminalnya. Gitu. Dan itu harus diproses. Saya kira pihak kepolisian dan aparat hukum harus menindak tegas hal-hal semacam ini agar tidak menjadi presiden di kemudian hari. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat menjadi tambah berani, Mas Hendardi? Ya kita tahu kan situasi belakangan ini situasi di dalam konteks high politics ya. Jadi disitulah peran penting daripada aparat keamanan pihak kepolisian. Ya memang ini tugas yang merepotkan buat kepolisian, tetapi konsekuensi dia menjadi polisi, ya tugasnya menjaga keamanan masyarakat. Agar masyarakat yang lain tidak terganggu oleh masyarakat lainnya lagi menyangkut hak-haknya. Ini antisipasi yang kurang saja menurut saya dari pihak kepolisian dan juga pihak DPRD sendiri untuk melihat bahwa demonstrasi itu memang perlu diamankan terhadap tindakan-tindakan kriminal. Memalukan saya kira. Kita melihat anggota DPR atau anggota parlemen saling baku hantam saja sudah memalukan. Ini pula ada pimpinan lembaga parlemen itu dipukuli massa. Demikian Hendardi. Saya Dewi Sintawati.